Kau berjanji akulah kekasihmu. Mengapa kini kau sendakan sayang? Karena engkau tahu kasihku tak sedikit. Tak ingin lagi dikecewakan. Dan kini sungguh kusangkakan bahagia tak menjelma. Sanggup janji akulah kekasihmu.